Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bila disebut dakwah, maka yang selalu terbayang di pikiran kita, di benak kita, mimbar, mikrofon, ceramah. Itu sebenarnya salah satu dari aspek dakwah. Dakwah yang sesungguhnya itu adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil, menunjukkan yang hak dan menunjukkan yang batil. Ketika seorang penulis mungkin tidak berceramah, tapi dia sedang menunjukkan inilah yang batil, orang tidak menyangka dia sedang berdakwah, padahal itu sebenarnya dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati umat ini dengan sifat yang utama. Allah tidak memuji, wahai umat, kamu terbaik karena kamu sering haji, kamu terbaik karena kamu banyak zikir, kamu terbaik karena kamu selalu bangun malam. Itu semua amal baik. Tapi ketika Allah memuji umat ini, Allah puji dengan kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kamu mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, ketika kamu melarang orang dari perbuatan munkar. Mengajak baik ini di mana-mana sudah kita lihat, di masjid, di TV, semua ngajak baik. Ada ustaz spesialis sedekah, ngajak sedekah aja. Yang paling banyak ngajak umroh. Tapi yang menunjukkan yang mungkar ini sedikit sekali. Siapa yang berani menunjukkan kemungkaran kelompok Lia Eden, Ahmad Musadek, ketika dikatakan mungkar berubah baju menjadi gafatar? Apa kaitan Gafatar dengan Ahmad Musadek? Siapa ini tokoh? Dari mana latar belakang pemikirannya? Siapa support dananya? Nah, ini semua menjadi pertanyaan kita, baik masyarakat awam, terlebih lagi para penceramah, da'i, intelektual. Ini memerlukan data. Bahkan saya pribadi pun ketika ditanya merasa terpojok karena ketidaktahuan. Alhamdulillah sekarang segala pertanyaan itu terjawab dengan buku Ustaz Roni Chandra yang bertajuk, bertemakan pembahasan tentang kesesatan Gafatar. Maka orang yang diberikan Allah keberanian untuk menunjukkan yang batil ini, mari kita support. Dan orang Islam yang tidak mau tahu dengan kebaikan yang sudah dilakukan orang Islam yang lain, ini merupakan bagian dari kebatilan. Karena diam terhadap kebenaran, diam terhadap kebatilan, itu disifati oleh seorang ulama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Dia katakan dari kitab ucapan Imam Abu Ali Ad-Daqaq, As-sakitu anil haq, syaitan akhras, orang yang diam terhadap kebatilan, syaitan yang bisu. Jangan sampai kita menjadi setan-setan bisu yang diam melihat kebatilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.